Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan secara lengkap mengapa dirinya tidak bergembira saat Indonesia kembali meraih peringkat layak investasi dari lembaga rating asing. Menurutnya, pihak yang paling tahu kondisi di tanah air bukanlah pihak luar. Selain itu, Kwi Kian Gi juga melihat krisis ekonomi global yang hingga saat ini masih kita rasakan dampaknya adalah buah dari perbuatan pihak-pihak asing yang selama ini dianggap hebat oleh bangsa kita. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah Bapak memang tak mudah percaya pada pihak asing lantaran mereka yang justru banyak melakukan kesalahan? Iya. Ya, coba baca saja. Ini sekarang bukunya bisa dibeli di Indonesia kebetulan. Yaitu buku laporan resmi dari pemerintah Amerika, An Inquiry into the Causes of the Crisis of 2008. Jadi itu gabungan antara pemerintah, Presiden Obama, dan komisi yang dibentuk oleh Kongres. Yang mengepalai tentu mereka mengerahkan ratusan para ahli untuk meneliti sebab-sebabnya. Itu kalau Anda baca itu ya keleng-keleng kepala. Bagaimana bisa sampai rusuhnya seperti itu ya? Boston hancur. Fannie Mae itu hancur, Lehman Brothers 24 jam lenyap. Bagaimana triliunan utang lagi? Orang-orang seperti itu kok sekarang kita agungkan itu gimana? Manusia-manusia yang di Wall Street itu kan sama pinternya atau jauh lebih pinter dari orang-orang Standard & Poor dan lain-lain. Gimana dong? Tapi Pak Kwi, bukankah lembaga-lembaga rating global juga memeringkat negara lainnya? Iya, mereka boleh saja memperingkat begitu, tapi yang kita bicarakan ini kan bukan Standard & Poor dan ANSI gitu kan. Saya kan mempermasalahkan lebih dalam, siapa manusianya? Mister siapa, sekolahnya di mana, pengetahuannya apa, kok bisa menilai itu ukurannya apa, lalu kemudian ukuran itu lalu didasarkan atas fakta apa, didasarkan angka apa, dan angka diperolehnya dari mana. Kan tidak ada yang mengemukakan semua data raw materialnya pengolahannya tidak ada yang mengemukakan gitu kan. Dan buat saya yang terpenting, pengetahuan lapangan di Indonesianya seperti apa? Kok memperingkat itu seperti apa gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.